hidupku tanpa cintamu, bagai malam tanpa bintang. Cintaku tanpa sambutmu, bagai panas tanpa hujan. Jiwaku berbisik lirik, ku harus milikimu. Ya, ku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepadaku. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Bagus ya, ada yang pernah mengalami ini, jadi merasakan please kasih aku waktu, aku tuh bisa bikin kamu tuh jatuh cinta sama aku, atau biarinlah cinta itu datang karena kamu terbiasa sama aku. Pasti, pasti ada yang pernah, entah itu zaman kapan, piye mas kok keplok, pernah? Pernah, oh pernah, sama sebelahnya bukan? Bukan ya? Eh hati-hati loh, kamu kebiasaan kerja bareng sama dia malah risalah hati, nanti repot ya toh. Enggak. Teman-teman kita nyanyi bagian refnya ya, aku bisa membuatmu. Aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta. Beri sedikit waktu biar cinta datang karena telah terbiasa. Oh, aku bisa membuatmu jatuh cinta kepadaku meski kau tak cinta kepada. Beri sedikit waktu yang cinta datang karena telah terbiasa. Hidup cintamu bagai malam tanpa bintang. Terima kasih, tepuk tangannya. Risalah hati, risalah hati.